kaji pelajaran al-fiqh al-muyassar oleh Al-Ustaz Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Baik, ya. Kita akan kembali melanjutkan barakallahu fikum pelajaran kita, yaitu pelajaran al-usul sittah, 6 prinsip dasar ya, di dalam Islam yang wajib diketahui ya, dan diamalkan oleh setiap muslim. Dan sekali lagi, ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, prinsip-prinsip ini bukan diambil dari ra'yu seseorang ataupun pendapat seseorang, barakallahu fikum, pandangan seseorang. Namun ini berdasarkan adillah, dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah yang dikumpulkan oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jadi ya, sekali lagi bukan hasil ra'yu beliau tapi hasil pengkajian yang beliau dapati di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan al-usulul awal ya, prinsip yang pertama yaitu mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini bagi Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan bahasa lain, prinsip yang pertama adalah tauhidullah azza wa jal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang paling mendasar, yang paling dalam, yang paling barakallahu fikum penting dan urgent ya, harus dimiliki setiap muslim ya, barakallahu fikum. Nah, karena dengan prinsip ini ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, tegaklah Islam seseorang. Dengan prinsip ini seorang tersebut juga dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Dengan prinsip ini barakallahu fikum, seorang hamba juga berpeluang besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? At-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip yang sangat agung yang wajib diketahui, dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, masih dalam prinsip yang pertama. Kata beliau, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhi syatta bi kalami yafhamuhu abladul ammah. Dan mayoritas ayat ya, di dalam Al-Qur'an ya, fi bayani hadzal asli, menjelaskan prinsip ini. Jadi mayoritas Al-Quran itu kandungannya apa? Menjelaskan tentang prinsip yang pertama ini. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min wujuhi syatta, dari berbagai macam sisi, bikalami yafhamuhu abladul ammah, dengan penjelasan yang dipahami oleh orang-orang bodoh sekalipun. Oleh orang-orang yang enggak belajar agama sekalipun. Ya. Dia memahami. Al-Quran berisikan dengan tentang tauhid. Ya, tatkala dia membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, orang yang enggak belajar agama sekalipun memahami ini adalah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan contoh-contoh ayat yang lainnya yang muatannya berkaitan tentang tauhid, barakallahu fikum. Nah, maka kita simak penjelasannya dari Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah taala, Allah jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, ini Syekh sedang membawakan contoh yang mana ayat di dalam Al-Quran itu sangat dipahami maknanya, artinya, kandungannya oleh orang bodoh sekalipun, orang enggak belajar agama sekalipun, orang awam sekalipun memahami makna ayat ini. Maka Syekh membawakan satu contoh, yaitu surat An-Nisa ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Hafizahullah, "Hal hadza kalamun ghamidun?" Apakah ucapan ini samar? Ya, kata beliau. Coba kita perhatikan ayat ini. Apakah ucapan ini samar? Perlu pengkajian lebih dalam, perlu tafsir, perlu ta'wil yang mendalam. Maksudnya itu. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, al-awamu yafhamunahu. Bahkan orang awam sekalipun memahaminya. Memahami makna ayat ini. Bahkan ayat ini tidak dengan tanpa ada penafsiran, hanya dibaca terjemahannya, misalnya kalau kita orang Indonesia membaca terjemahannya sangat-sangat jelas. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kata Syekh, "Hadzahullah yafhamuna min hadhihi al-amr bil ibadah wan nahyi 'ani syirk." Ya. Mereka memahami, ya, barakallahu fikum, dari perkara ini. Nah, yaitu apa? Maksud ayat ini apa? Beribadah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahyi 'anil syirk, dan melarang daripada kesyirikan. Ini maknanya. Ya, beribadah kepada Allah dan apa? Dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, ini bahasa yang mudah dan sangat dipahami. Ya, barakallahu fikum. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka belum mempelajarinya ataupun tidak mempelajarinya, tidak mempelajari Al-Qur'an, enggak mempelajari tafsir Al-Qur'an, enggak mempelajari barakallahu fikum, na'am, ya, ilmu Al-Qur'an, walaupun orang awam sekalipun, bahkan orang jahil bodoh sekalipun, apabila disodorkan ayat ini, ya, anggaplah dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, dikasih tahu artinya, terjemahannya, dia akan memahami. Oh, beribadah. Ini artinya beribadah kepada Allah. Dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya'arifuna hadha min lughatihim. Mereka memahami ini dari bahasa-bahasa mereka. Ya. Di ayat dalam Al-Quran ini dengan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa seluruh dunia. Maknanya enggak bergeser dari apa? Dari makna asalnya, makna intinya. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan barakallahu fikum ke bahasa Jepang, diterjemahkan ke bahasa Cina, diterjemahkan barakallahu fikum ke bahasa Jerman, diterjemahkan barakallahu fikum ke bahasa na'am, ya, Mongolia sekalipun, Rusia, ya, seluruh bahasa-bahasa dunia, maknanya sama persis, tidak akan pernah lari daripada makna sebagaimana yang dimaukan, ya, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum. Hadi ayatun wahidatun. Ini baru satu ayat, kata beliau. Ini baru satu ayat, ya. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza. Padahal Al-Qur'an dipenuhi ayat-ayat yang semisal ini maknanya. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat dan semisal ini. Maksudnya apa? Mudah difahami. Mudah dimengerti. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Faedah besar juga bisa kita ambil dari sini apa? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Sebagai bahasa rujukan, bahasa inti. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian seluruh bahasa-bahasa di dunia menterjemahkannya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga adanya bahasa inti sebagai tempat kembali daripada terjemahan. Berbeda dengan, mohon maaf, ya, Injil yang ditulis sekarang. Berapa banyak, bahkan tidak sedikit dari kalangan para pendeta, mereka terpaku dengan bahasa-bahasa negara mereka. Mereka sudah tidak terpaku lagi, mereka tidak merujuk lagi ke bahasa asalnya. Yaitu bahasa Ibrani. Ya. Jadi Barakallahu fikum, ya, di sekolah-sekolah yang dipelajari ya Injil di Indonesia ya berbahasa Indonesia. Yang maknanya barakallahu fikum bisa dikembangkan ke sana kemari. Barakallahu bisa dirubah, ditafsirkan ke sana kemari. Barakallahu fikum. Ya, contoh misal dalam sebuah ayat dalam perjanjian baru, barakallahu fikum, ya padahal ya Nabi Isa alaihi salatu wasalam dalam sebuah syariatnya mengharamkan makan babi. Tapi masuk dalam terjemahan dimaknakan yang diharamkan itu maksudnya babi hutan, bukan babi ternak. Ya, itu yang diharamkan. Tapi babi ternak boleh makan bebas, terserah. Ya, barakallahu fikum. Padahal yang diharamkan babi secara keseluruhan, enggak terkecuali mau babi hutan, mau babi ini dan babi itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga tafsirannya apa? Disesuaikan dengan apa? Perkembangan zaman. Nah, ini. Ya. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bayangkan kalau babi diharamkan, bagaimana ya perkembangan zaman ini babi justru apa? Barakallahu fikum sangat ya. Naam, prospeknya bagus untuk perdagangan misalnya. Sayang kalau diharamkan. Maka ditakwil ya, di apa diubah, diarahkan. Barakallahu fikum. Iya, babi memang haram, tapi yang diharamkan babi hutan, bukan babi ternak. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu. Ah, adapun Al-Qur'an, barakallahu fikum, apabila ada seorang yang ingin mentakwilkan ya barakallahu fikum tidak semakna dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka dikembalikan kepada bahasa aslinya. Ini orang Arab memahaminya demikian. Nah, misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau kalian misalnya kita orang Indonesia memahami seperti ini, salah. Seperti inilah orang Arab memahami. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala orang-orang Asy'ariyin ya menakwilkan apa melihat kalimat Allah beristiwa. Ya. Istiwa di kalangan orang Arab maknanya sudah dipahami, maklum. Barakallahu fikum. Ya, kalau di barakallahu fikum dipahami dengan keadaan makhluk, istiwa maknanya apa? Barakallahu fikum, duduk di singgasana. Ya, barakallahu fikum. Tapi bagi Allah ya, ulu, irtifa. Ya, tinggi, berada di atas makhluknya. Tidak seperti duduknya manusia seperti singgasana. Barakallahu fikum. Dan ini dipahami oleh orang-orang Arab. Jadi enggak ada itu dulu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, di zaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, masalah-masalah asma' wa sifat Allah Subhanahu wa taala itu diperselisihkan, enggak ada. Karena mereka sudah memahami maknanya. Barulah orang-orang belakangan ini coba-coba mentakwilkan, oh ini enggak pantas bagi Allah. Maksudnya memang baik, tapi salah dalam memahaminya, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Ya, barakallahu fikum. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menyebutkan memiliki tangan. Ya, barakallahu fikum. Mereka, wah ini tangan dipaham itu ayat itu yang dimahami oleh orang Arab yadan, ya dua tangan. Itu yang dipahami. Barakallahu fikum. Namun apa? Karena nanti takut enggak sesuai dengan ini nanti menyamakan dengan makhluk ya, akhirnya diganti dengan ini maksudnya kekuasaan bukan tangan. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di mana bahasa itu, bahasa Arab itu barakallahu fikum sangat-sangat fushah, sangat-sangat murni. Barakallahu fikum. Nah, tidak pernah terjadi keterginciran dalam permasalahan asma wa sifat. Barakallahu fikum. Barulah orang-orang belakangan ini yang sebenarnya dia ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala tapi pakai akal. Seolah-olah apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu mau diserupakan dengan makhluk. Dari sisi dia memikirkannya. Ya. Nah, jadi kalau dia memikirkan ya ingin memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dijadikan tolak ukur itu oh itu seperti makhluk, oh itu seperti makhluk yang dia bayangkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala khabarkan Allah beristiwa, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, barakallahu fikum. Apa susahnya kita meyakini, na'am Allah memiliki itu semua, tapi laisa kamitslihi syai'un, tapi tidak sama. Ya, tangan Allah, wajah Allah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluknya enggak sama, apa susahnya? Yang jelas kita yakini, ya, bahwasanya Allah kabarkan memiliki tangan, memiliki wajah. Kita yakini itu. Tapi jangan sampai kita menggambarkan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu saja. Barakallahu fikum. Nah, ya itu selamat. Tapi kalau dipaksa, Allah memiliki wajah, enggak mungkin. Nanti sama dengan makhluk. Karena apa? Tolak ukurnya itu apa? Makhluk. Justru dia yang ingin, justru dia yang menjadikan makhluk itu sebagai tolak ukur untuk apa? Untuk membandingkan apa yang Allah kabarkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau Ahlussunnah gampang mudah. Allah kabarkan ini kalau tidak ada dalil yang menjelaskan takwilnya, maka serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Allah kabarkan yakini. Yang jelas kaidahnya Allah tidak sama dengan makhluknya, selesai. Barakallahu fikum. Wong makhluk sama makhluk aja berbeda kok. Wajah semut dengan wajah monyet saja berbeda. Tangan semut dengan tangan monyet aja berbeda. Kok berat membedakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Walaupun penamaannya sama, sama-sama tangan, sama-sama wajah. Kok bingung gitu loh, kok berat gitu loh. Ya. Allah memiliki tangan, nah. Allah memiliki wajah, nah. Tapi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa tangan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah dengan makhluknya. Selesai. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi itu. Ya. Kemudian kata Syekh, hafizahullahu taala, hadhil ayat yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha. Ayat-ayat ini, ya, tentang tauhid tentunya, yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha, mereka melewati dan membacanya. Lakin la yufakkiruna fiha, akan tetapi mereka tidak merenungkannya. Cuma dibaca tok. Tidak direnungkan maknanya. Tatkala lewat ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini cuma dibaca tok dengan lisan saja tapi enggak direnungi, maknanya apa sih? Barakallahu fikum. Nah, yaqulullahu taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini dibaca, dilewati, masyaallah. Bahkan dihafal. Bahkan dia baca dengan tajwid yang bagus. Tapi masih saja orang tersebut menyelisihi apa yang dia baca. Dia masih terjatuh kepada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka membaca ayat ini, kemudian kata Syekh Shalih Fadhlan, wahum yaqulun. Di sisi yang lain mereka mengatakan, ya Ali, ya Hussein, ya Badawi. Ya, barakallahu fikum. Ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Ini ya panggilan-panggilan yang biasanya untuk meminta tolong. Ya Ali, maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya Hussein, maksudnya siapa? Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ya. Naam, Ali sahabat. Ya. Hussein anaknya sahabat, juga termasuk bagian daripada sahabat. Cucunya Nabi alaihi salatu wasalam, karena hidup di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini jadi biasanya ini panggilan-panggilan ini ya Ali ya Hussein ini sering kita dengar, ya, terlontarkan dari mulut-mulut orang Syiah Rafidhah. Tatkala mereka kesusahan, tatkala mereka barakallahu fikum butuh pertolongan, mereka meminta ya Ali, ya Hussein. Barakallahu fikum. Dan ini pernah terjadi ketika di Mina, ya. Sebelum orang jamaah haji orang Iran itu dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, ya, yang terjadi insiden yang besar itu, sebelum peristiwa itu mereka berteriak, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Barakallahu fikum. Yang dipanggil Hussein. Maksudnya intinya apa? Memanggil untuk meminta tolong. Meminta berkah. Barakallahu fikum. Dan ini juga dilakukan. Tatkala hari, ya barakallahu fikum, Asyura. Yang mereka katakan hari kematiannya Hussein. Ya. Mereka barakallahu fikum apa? Ya. Ingin merasakan bagaimana penderitaan Hussein. Ini maksudnya. Kenapa mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ya, dalilnya ini perasaan. Ya. Barakallahu fikum. Dan kami pernah juga bertanya langsung dengan seseorang. Ya, yang masih juga memiliki apa hubungan keluarga, qadarullah dia Syiah, tanya, kenapa sih kok bukankah menyiksa-nyiksa diri itu dilarang di dalam Al-Qur'an? Jawabannya seperti ini. Coba kamu bayangkan. Bagaimana dulu Imam Husain ya dibunuh, disiksa. Bagaimana penderitaannya? Ini yang mau kita rasakan. Maksudnya apa? Kesempat buang dulu Al-Qur'an itu, jangan dengar dulu ayat itu. Pakai perasaanmu. Bagaimana dulu Husain berjuang sampai-sampai dia dibunuh? Kita harus larut dalam rasa sakit yang dialami oleh Imam Al-Husain. Subhanallah, ini sisi pendalilannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika di hari Asyura di tanah Karbala ya, di Irak, ya mereka melakukan penyiksaan diri dengan memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu barakallahu fikum yang menyelisihi apa yang mereka baca. Kemudian juga panggilan ya Badawi. Ya Badawi. Siapa Badawi ini? Badawi ini adalah seorang sufi yang bernama Ahmad Al-Badawi. Seorang yang lahir di daerah Fez, Maroko dan terkenal dakwahnya di Naam Tantan, Mesir. Ya, dan terkenal dakwahnya di Mesir. Ahmad Al-Badawi yang lahir pada tahun 596 Hijriah dan meninggal pada tahun 675 Hijriah. Sufi. Dengan nama dialah berdiri tarekat ya barakallahu fikum Al-Badawiyah. Tarekat Badawiyah. Ya, karena keumuman sufi memang mereka memiliki apa? Pemahaman apa? Zuhud yang salah itu apa? Enggak mau bersentuhan dengan duniawi. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak mau bersentuhan, enggak mau ada urusan dengan duniawi. Bisa jadi mungkin apa dengan bertapa, dengan pokoknya hidup untuk Allah makna mereka. Tanpa harus bekerja, tanpa harus mencari maisha. Barakallahu fikum. Ini sufi yang ekstrim. Barakallahu fikum. Nah ini, ya Badawi. Ya. Dan ini mereka dikultuskan. Orang ini dikultuskan. Karena melihat kezuhutan. Ingat ya, kezuhutan yang salah. Zuhud itu barakallahu fikum bukan harus meninggalkan dunia. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Orang yang zuhud itu barakallahu fikum, dia juga mencari baisha. Tapi jangan sampai urusannya dalam dunia itu menghalangi dia dari kedekatannya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak neko-neko hidupnya. Ya, hidupnya di dunia, apa yang dia dapat dari dunia, pekerjaannya yang dia cari, rezekinya yang dia dapatkan, itu dia jadikan fasilitas untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, itu zuhud yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ada panggilan ya Tijani. Ini juga seorang sufi. Namanya hampir sama, Ahmad At-Tijani. Dia orang Aljazair. Ya, yang terkenal ataupun dakwahnya terkenal di daerah Maroko, Fez, daerah Maroko. Ya, barakallahu fikum. Yang dia lahir pada tahun 1150 Hijriah dan meninggal pada tahun 1230 Hijriah. Berarti ini orang-orang belakangan. Ya, barakallahu fikum. Ahmad At-Tijani, sufi. Ya, barakallahu fikum. Dan dari ajaran dialah berdiri tarekat At-Tijaniyah. Ya, At-Tijaniyah. Semuanya background-nya sufi, induknya sufi. Tarekat ini tarekat keluar, ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh sufi. Salah satunya ini barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ada yang berikutnya yang dipanggil dengan ya Abdul Qadir, maksudnya ya Abdul Qadir Al-Jailani atau Jilani. Ada dua penyebutan, Jailani atau Jilani. Ya, barakallahu fikum. Dari daerah Jilan. Nah, siapa dia? Nah, ini yang berbeda. Kalau Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang ulama ahli sunnah. Seorang ulama ahli sunnah. Dia bukan sufi. Beliau adalah seorang ulama ahli sunnah. yang lahir pada tahun 470 Hijriah dan meninggal pada tahun 561 Hijriah. Usia beliau berarti 91 tahun, barakallahu fik. Nah, ya. Beliau seorang ulama ahli sunnah. Kalau dua orang tadi, jelas sufi. Tapi beliau seorang ulama ahli sunnah. Ya. Yang di Indonesia, yang katanya orang-orang bermazhab Syafi'i, justru apa? Mengkultuskan Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau bermazhab Hambali. Mazhabnya siapa? Mazhabnya Wahabi. Ya. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, rahimahullah, beliau bermazhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermazhab Hambali. Barakallahu fikum. Kenapa Syekh Muhammad bin Al-Wahhab tidak diterima? Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diterima? Nah, ini pertanyaan besar. Padahal mereka keduanya sama-sama bermazhab Hambali. Barakallahu fikum. Nah, berpegang pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa pernah menyebutkan di antara contoh gulunya, dan orang-orang yang gulu ini malah justru orang sufi. Karena memang pola pikir mereka, metode mereka dalam beragama, ya gulu ini berlebihan terhadap orang soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama ahli sunnah yang memang dikenal dengan kesolehannya. Namun apa? Mereka menggulu terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara contohnya, contoh gulunya mereka kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ya, kata mereka, barang siapa membaca ayat kursi menghadap kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengucapkan salam padanya dan melangkahkan kaki 7 langkah menuju arah makamnya, akan dipenuhi hajatnya, kebutuhannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini apa? Gulunya mereka. Barakallahu fikum. Nah, padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan Nabi. Nabi saja gak akan mungkin. Ya. Dengan cara-cara seperti tadi. Kalau bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang lain selain Nabi? Barakallahu fikum. Ya, jadi dia termasuk tokoh-tokoh nama-nama yang dipanggil, yang disembah, barakallahu fikum. Nah. Dan yang terjatuh pada ini semua rata-rata sufiin, orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang sufi sebenarnya berbeda akidahnya dengan orang Syiah. Namun di satu sisi, kalau kita cermati barakallahu fikum, sosok yang dikultuskan oleh orang Syiah dan orang sufi, ya, kalau kita cermati apa? Lebih mulia yang dikultuskan orang Syiah daripada orang sufi. Lihat, orang Syiah mengkultuskan siapa? Ali. Ali ahlul jannah. Al-Husayn. Husayn ahlul jannah. Tapi orang sufi barakallahu fihi mengkultuskan Ahmad Badawi, Ahmad Tijani, Abdul Qadir Jailani. Mereka jauh di bawah Ali bin Abi Thalib, Al-Husayn. Barakallahu fikum. Ini sisi kelemahan, mohon maaf, bisa dikatakan ya, kejahilan mereka. Ya. Nah, mereka menghinakan ajaran Syiah. Tapi justru kalau mau dibandingkan, orang-orang yang dikultuskan justru lebih mulia orang Syiah daripada orang sufi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Namun, tentu saja, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tujuannya melawan ahli sunnah salafiyin, mereka pasti bersatu. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini hakikatnya, fenomenanya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang beliau dengar sendiri, beliau barakallahu fikum, na'am, tahu mengetahui hal ini. Artinya ini kejadian nyata, bukan karangan beliau. Lah, panggilan ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya yasruhuna wa yusihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim. Ya, mereka berteriak dalam memanggil nama-nama tadi. Mereka bahkan menjerit dalam memanggil nama-nama tadi. Wa yunaduna bi'a'la aswatihim, mereka memanggil dengan suara yang paling keras, yang paling tinggi terhadap nama-nama tadi. Ya fulan, ya fulan, ya Ali, ya Al-Husayn, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya Jailani. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa fulanun hadza mayyitun, padahal si fulan ini yang dipanggil dia mayit, bukan orang yang hidup. Mayit yang berada di alam barzakh, yang berbeda alamnya dengan kita alam dunia. Barakallahu fikum. Kok bisa gitu loh. Ya. Mereka enggak memakai akal sehatnya. Padahal ada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kenapa enggak meminta langsung pada zat tersebut? Yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi justru meminta kepada orang yang sudah mati, yang tidak akan mampu mendengar teriakan kita, jeritan kita tatkala memanggil dirinya. Karena alam sudah berbeda, barakallahu fikum. Nah, ya, dan yang terjatuh dalam perkara ini bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bertitel, orang-orang yang titelnya sudah mentok, sudah maksimal, sudah enggak ada lagi titel lain mungkin. Ya, barakallahu fikum. Nah, bahkan dia mengajarkan ya cara seperti ini, ritual seperti ini, wa iyadu billah. Barakallahu fikum. Jadi ingat ya, titel bukan tolak ukur seorang itu, barakallahu fikum. Naam, benar akidahnya, benar pemahamannya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, hafizahullahu ta'ala, wa hadha alladhi yunadi al-mayyita wa yasrukhu rubbama annahu yahfadhu al-Qur'ana bil qiraatis sab' aw 10. Orang ini menyeru mayit ini. Ya, orang tersebut ya, dan baik dari kalangan orang Syiah, orang Sufi ataupun orang-orang selain mereka, ya, barakallahu fikum, menyeru mayit ini. Ya, mayit Ali bin Abi Thalib sudah menjadi mayit dalam kubur. Al-Husain sudah menjadi mayit dalam kubur. Badawi apalagi, Tijani, Syekh Abdul Qadir Jilani, semuanya mereka sedang menjadi mayit di alam barzakh, barakallahu fikum. Mereka tidak mendengar. Ya, barakallahu fikum. Wa yasrukhu. Ya. Dan barakallahu fikum, Mbak. Mereka berteriak-teriak tadi. Ya. Rubbama annahu yahfadhu al-Qur'an bil qira'ati sab' aw 10. Bisa jadi orang yang suka menyeru-nyeru orang-orang ataupun mayit-mayit tadi, ya, dia ini adalah para penghafal Al-Quran. Bahkan dia menghafal Al-Quran dengan 7 cara baca, 7 kira'ah ataupun 10 kira'ah. Masya Allah. Ini tingkat keilmuannya dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya satu model bacaan saja. Bagaimana keumuman manusia, kaum muslimin membaca Al-Quran. Tapi bisa memahami, membaca, bahkan menghafal 7 kira'at. Atau bahkan 10. Kiraat. Barakallahu fikum. Naam. Wa yajawiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Bahkan ya, mereka membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang tidak ada tandingannya. Masya Allah. Bacaannya artinya apa? Begitu bagusnya. Tanpa, barakallahu fikum, meleset tajwidnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh hafizahullah taala membawakan sebuah hadis, kata beliau hafizahullah, yuqimuhu iqamata sahab. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ia menegakkan bacaannya seperti menegakkan busur panah. Artinya apa? Betul-betul ya, terukur. Betul-betul dibidik. Ya, barakallahu fikum. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudayyi'u hududahu. Barakallahu fikum. Akan tetapi dia memberikan perhatian pada huruf-hurufnya saja. Ya, barakallahu fikum. Dan justru dia menyia-nyiakan apa? Hukum-hukum dan batasan-batasannya. Nah, dia enggak paham maknanya, yang hanya diperhatikan bagaimana cara bacanya, huruf-hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, tata cara bacanya, itu saja yang menjadi fokus dia terhadap Al-Qur'an itu. Tapi dia tidak mau, barakallahu fikum, Pak, untuk membaca ataupun merenungi, mentadaburi Al-Quran itu, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaqul Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, Al-Qur'anu ya kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruhnya pembahasan ataupun membahas tentang tauhid. Al-Qur'an seluruhnya membahas tentang tauhid, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Li'annahu, karena pembahasan di dalam Al-Qur'an imma amrun bi ibadatillah wa tarki syirik, baik perkara berupa beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa imma bibayanun li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirik, baik juga berupa perkara penjelasan terhadap apa? Balasan ya orang-orang yang bertauhid dan balasan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram, ataukah pembahasan tentang hukum-hukum halal dan haram. Wa hadhi min huquqi tauhid, dan pembahasan hukum halal dan haram ini juga bagian daripada hak-hak tauhid. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihi wa ma hasala bainahum min al-khusumat, dan ada juga nah pembahasannya berkaitan tentang kisah-kisah dari para rasul dan umat-umat mereka ya, dan apa-apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan-perselisihan. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik, dan ini adalah balasan ahli tauhid dan ahli syirik. Maka kita simpulkan ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kata Imam Al-Qayyim itu ada 4 pembahasan, 4 kandungan, yang mana ini semua muatannya tauhid. Apa saja disebutkan oleh beliau? Yang pertama, di dalam Al-Qur'an itu berisikan tentang perkara beribadah kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, penjelasan berkaitan tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan juga balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga, berkaitan tentang hukum-hukum halal dan haram. Dan hukum-hukum dan halal dan haram ini bukan hanya sekedar fikih biasa, tidak. Justru orang yang belajar hukum-hukum halal dan haram, tatkala dia mengamalkan yang halal dan meninggalkan yang haram, dia sedang menunaikan apa? Hak-hak tauhid. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi pembahasan fikih itu bukan hanya sekedar apa? Pembahasan yang remeh, tidak. Tapi tatkala kita menjalankan, ya kita sudah mempelajari, oh ini kita berpegang pada pendapat yang kuat, ini yang halal dan ini yang haram. Jadi kita mengamalkannya, kita sedang merealisasikan hak-hak tauhid. Apa hak tauhid? Di antaranya bahwa Allah itu harus diibadahi dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian pembahasan yang keempat, ada kisah-kisah. Ya, di dalam Al-Quran ada kisah-kisah para rasul dan umat-umat mereka. Dan apa yang terjadi di antara mereka. Para rasul dan umat-umat mereka dari berbagai macam perselisihan-perselisihan barakallahu fikum. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik. Dan inilah balasan bagi ahli tauhid dan ahli syirik. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, beliau melanjutkan. Fal-Quranu kulluhu tauhidun. Maka Al-Quran seluruhnya berisikan tentang tauhid. Min awali ila akhiri. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Ya. Namun awal seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Di dalam Al-Quran. Ya, itu semua berisikan tentang tauhid. Wa ma'a hadha. Yaqra'una hadhal Qur'ana. Wahum muqimuna ala syirkil akbar. Bersamaan dengan ini. Mereka membaca Al-Quran ini. Dan juga mereka pun melakukan kesyirikan besar. Barakallahu fikum. Ya. Al-Quran, mereka yakini Al-Quran itu pembimbing mereka. Al-Quran itu adalah lahan pahala mereka. Mereka sangat yakin itu, tapi mereka hanya membacanya. Ingat, sudah kita sebutkan apa? Mereka menyikapi Al-Quran sebagai apa? Sebagai alat untuk dibaca agar mendapatkan pahala. Itu saja. Atau untuk ruqyah, itu saja. Gak mau dia kan pahami kandungan makna dalam Al-Quran tersebut. Tidak mau diamalkan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian, yaqulun. Mereka mengatakan, la ilaha illallah, wa la ya'maluna biha. Akan tetapi mereka tidak mau beramal dengan kalimat la ilaha illallah itu. Maka ini diisyaratkan, dipermisalkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, hum fi wadin, mereka di satu lembah, Wal-Quran wa la ilaha illallahu fi wadin akhar. Mereka berada di satu lembah sementara Al-Quran dan kalimat la ilaha illallah di lembah yang lainnya. Enggak menyatu. Mereka cuma membacanya tapi tidak mau beramal dengannya. Ini makna. Innama hiya alfadun ala lisani faqat. Dan Al-Quran itu barakallahu fikum hanyalah sebagai lafad-lafad di lisan saja. Jadi Al-Quran itu cuma sekedar bacaan saja. Ya, barakallahu fikum. Tidak mereka resapi, tidak mereka tadaburi, tidak mereka renungi untuk diamalkan barakallahu fikum. Lau tas'alu wahidan minhum. Kalau engkau bertanya kepada salah seorang dari mereka, ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Katanya kepada mereka ini, yang masya Allah bacaan Qur'annya luar biasa. Ya. Laqala laka, pasti dia akan menjawab pertanyaanmu itu dengan apa? La adri. Aku enggak tahu. Ana lam ta'allam. Ana lam ata'allam. Aku belum mempelajarinya. Barakallah itu. Nah. Ya. Saya enggak tahu maknanya apa. Saya belum mempelajarinya. Nah. Tapi jawaban seperti ini lebih mending. Karena dia bisa dikategorikan sebagai orang yang jahil. Tapi berbeda hanya dengan orang apa? Yang sudah tidak mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Ketika ditanya, dia sok tahu. Apa ini maknanya? Oh, maknanya demikian-demikian. Padahal dia ngarang. Ini namanya apa? Jahil. Murakkab. Double jahilnya. Kalau jahil biasa, nah dia bilang, saya enggak tahu. Ya, saya enggak tahu, saya belum belajar. Tapi orang yang sok tahu, yang disebut sebagai jahil murakkab, ya, barakallahu fikum, kebodohannya kuadrat. Udah enggak tahu, sok tahu lagi, ngejawab lagi. Ya. Oh, ini demikian-demikian, padahal bukan itu maksudnya. Itu lebih parah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, wa naqulu lahu, dan kita katakan kepadanya, idan anta taqul la ilaha illallah, wa la ta'lamu ma ma'naha. Kalau demikian, ya, engkau mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tetapi engkau tidak paham maknanya. Hal hada yaliqu bil muslim. Apakah yang seperti ini pantas ataupun layak bagi seorang muslim? Ini sebuah pertanyaan. Yang apa? Yang sifatnya barakallahu fikum apa? Menghujam, menyadarkan, harusnya sadar seorang muslim. Masa ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya? Barakallahu fikum. Naam. Ya. Taqulu kalaman la ta'rif ma'nahu wa la tahtammu bihi. Ya. Engkau ucapkan sebuah kalimat yang engkau tidak tahu maknanya. Wa la tahtammu bihi, dan engkau tidak memberi perhatian padanya. Au taqul, ya, atau engkau mengatakan sami'tu an-nas, aku mendengar manusia yaqul syai'a, mereka berkata sesuatu, fakultu, maka aku mengikutinya. Mislama yaqulu al-munafiq fil qabr. Seperti ucapan munafik ketika di alam kubur. Idza su'ila, tatkala dia ditanya, ya, misalnya man rabbuk, ya, man nabiyyuk, ma dinuk, yaqul, maka dia akan menjawab, orang munafik itu menjawab, sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultuhu. Dulu aku mendengar manusia, ya, mereka mengatakan seperti ini, maka aku mengikutinya. Mujarrada muhakatin, ya. Maaf, semata-mata meniru saja. Ini kan aneh, kan seperti ini. Dia mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, tapi nggak tahu maknanya. Gimana ini maksudnya? Gimana ini? Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Seperti seorang berbicara, ya, barakallahu fikum. Naam sesuatu, tapi enggak paham maknanya. Masih mendik anak bayi, ya. Anak bayi, dia ngomong. Blablabla, misalnya gitu. Ya, barakallahu fikum. Kita enggak paham. Tapi dia paham sebenarnya. Maksudnya dia ingin ini, dia mau mimi misalnya. Dia paham. Walaupun kalimatnya belum tersusun rapi. Tapi ini lebih parah daripada anak bayi. Ucapannya bagus, tapi dia enggak memahami apa yang dia ucap. Ya. Kalau anak bayi masih mending. Untuk dirinya sendiri, dia paham. Dia ingin ini. Cuman mungkin kita belum paham. Karena belum bisa berbicara dengan baik. Tapi ini orang dewasa. Barakallahu, dia berucap, la ilaha illallah. Tapi dia enggak paham makna la ilaha illallah. Maka Allah akan mengibaratkan orang yang seperti ini. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah. Ayat ke-171. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina kafaru Kama falil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perbisalan orang-orang kafir seperti pengembala yang memanggil ya hewan gembalaannya, ya, yang mana hewan tersebut ya tidak mendengar kecuali hanya sebatas apa, duaan, panggilan-panggilan, wanidaan, seruan-seruan saja. Mereka tuli bisu buta, fahum la yaqilun. Maka ya dari itu mereka tidak memahami. Kata Syekh Shalih Fauzan hadirullah menafsirkan ayat ini, syabbahumullahu bil bahaim allati tasma'u sawta ar-ra'i wa tasma'u al-hudaa'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala serupakan ya seperti orang-orang kafir ini seperti binatang ternak, hewan-hewan ternak yang mereka mendengar suara pengembala memanggil mereka. Mereka mendengar senandung yang dikumandangkan oleh apa, pengembala tersebut. Wa tamshi ala sauti ar-ra'i, dan mereka berjalan sesuai dengan suara pengembala tersebut. Akan tetapi apa, wa hiya la tafhamu ma'nahu, dalam keadaan dia tidak memahami maknanya. Ya, pengembala biasanya manggil, sini. Ya, nah panggil binatang nggak paham bahasa manusia. Barakallahu fikum. Cuman dengar aja, ada suara ini, ada suara itu. Ya, barakallahu fikum. Ini Allah permisalkan orang kafir ataupun orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Padahal dia yang dipanggil, padahal dia yang diajak. Apa kata Allah? U'budullaha. Beribadahlah kalian kepada Allah. Yang diajak siapa? Yang membaca Al-Quran. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Siapa yang diajak bicara ini? Yang membaca Al-Quran. Tapi mereka membacanya tapi mereka enggak memahami maknanya. Mereka melakukan kesyirikan, barakallahu fikum. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita terlepas dari permisalan hewan ternak. Ya. Orang-orang tadi Allah permisalkan seperti binatang-binatang ternak yang mereka dikembalai tapi tidak faham apa yang dibicarakan oleh sang pengembalanya. Apa yang membedakan kita? Kita belajar Al-Qur'an. Kita mengkaji Al-Qur'an dan kita beramal dengan Al-Qur'an. Ya, kita terbedakan dengan mereka, barakallahu fikum. Inilah kemuliaan kita, ya, di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita terus di atas tauhid was sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memuliakan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentu selamatkan kita dari azab neraka-Nya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam syurga-Nya. Amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.